vana vefu uno ni ugali sosa wache nendo mwana wefu gloria niku nilechi pala chino shina manyasi yo sana kubolele yesu amako wake olela yesu olela yesu matemo besi wala mkosi olela yesu. Malwale kosi, bolera Yesu, amanya sio kosi, rera kunyasae, Yesu yenyene nie uli na machibu, Yesu yenyene nie uli no buonya, utse kunyasae.